Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan kembali pelajaran ataupun membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya kepada bagian yang membutuhkan kitabnya bisa diambil di depan. Begini saja. Jadi di kitab yang antum dapatkan ada dua bab nanti yang insya Allah akan kita baca. Yang pertama bab Mutalabah dan bab yang kedua nanti bab Az-Zuhd 'ani Dunya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa membacanya. Kemudian kita lanjutkan pada bab Taubah ini pada hadis yang ketiga. Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه dari Abi Hamzah. Ini adalah kunyah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lallahu akrahu bi taubati abdihi min ahadikum sabata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat hamba-Nya melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan kembali tunggangannya setelah sebelumnya hilang di tengah padang pasir yang luas. Muttafaqun alaih. Kemudian beliau membawakan riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatil muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubat seorang hamba-Nya, hina yatubu ilaihi, ketika hamba-Nya tersebut bertaubat kepada-Nya. Min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah, melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian yang berada di atas tunggangannya di tengah padang pasir yang luas. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kemudian tunggangannya tersebut hilang darinya, dan di atas tunggangan tersebut ada perbekalannya, yaitu berbuka berupa ta'amuhu, yaitu makanannya, wa syarabuhu, minumannya. Fa aisa minha, maka orang tersebut putus asa dari hilangnya tunggangannya tersebut. Fa ata syajaratan fatja'a fi dhilliha, kemudian orang tersebut mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungan pohon tersebut. Wa qad aisa min rahilatihi, dan dia benar-benar telah putus asa dengan tunggangannya, tidak ditemukan. Sedangkan tempat tersebut adalah tempat yang luas, yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang di sekitarnya. Fa baina huwa kadzalik, dan dalam keadaan yang seperti itu dia telah berputus asa, bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin, dia tinggal menunggu maut, tinggal menunggu ajalnya datang. Irhuwa biha qa'imatun indahu. Kemudian dia mendapatkan tunggangan yang tadi hilang itu berada di sisinya. Fa'akhadha bi khitamiha tsumma qala. Kemudian orang tadi mengambil tali kekang tunggangannya, kemudian berkata, min syiddatil farah, dalam keadaan dia yang benar-benar benar-benar senang, yang kesenangan ini tidak bisa digambarkan keadaannya bagaimana, nanti disebutkan. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Rabbmu. Akhfa'an min syiddatil farah. Jadi orang ini keliru ingin mengucapkan kalimat Allahumma anta rabbi wa ana abduk, tapi dia keliru. Keliru dalam mengucapkan kalimat tersebut disebabkan, di sini disebutkan min syiddatil farah. Jadi disebabkan kesenangannya yang luar biasa setelah dia kehilangan tunggangannya, kehilangan bekalnya di atas tunggangan tersebut, dicari tidak ketemu di tengah padang pasir yang luas. Kemudian dia menemukan, ketika dia sudah putus asa dari mencari dan menemukannya, dia beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba ketika dia terbangun, tunggangannya tersebut sudah berada di sisinya. Maka ini adalah kegembiraan yang sangat luar biasa. Nanti disebut bahwasanya kegembiraan seperti ini tidak bisa digambarkan kecuali bagi orang yang sudah ada dalam keadaan seperti itu, orang yang mengalaminya. Kemudian di sini disebutkan Anas bin Malik Abi Hamzah. Ini adalah kunyah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nasabnya namanya adalah Anas bin Malik bin An-Nadhar Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi beliau ini adalah dari kaum Ansar dan dari kabilah Khazraj. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah di Madinah ini ada dua kabilah besar, yaitu Khazraj dan Aus. Dan dua kabilah ini senantiasa melakukan peperangan. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua kabilah ini menjadi saudara. Tidak terjadi lagi peperangan di antara mereka. Dan dari sisi nasab, Anas bin Malik ini bertemu dengan ibunya Rasulullah SAW dari Bani Najjar. Jadi satu ketemu dari silsilahnya dari ibunya. Kenapa beliau dijuluki dengan Khadim Rasulullah SAW? Maka disebutkan di dalam beberapa kitab bahwasanya ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam hijrah ke Madinah dan sampai di kota tersebut, maka kaum Ansar, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil, budak ataupun yang lainnya, sangat bergembira dengan kedatangan beliau alaihi salatu wasalam. Maka datanglah Anas bin Malik dengan ibunya, yaitu Ummu Sulaim. Kadang ada yang menyebut Al-Rumaiso atau Al-Rumaiso bintu Milhan. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Anas bin Malik berusia 10 tahun. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Anas bin Malik ini usianya baru 10 tahun. Maka datanglah Ummu Sulaim ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya tidak tersisa lagi dari kalangan laki-laki Ansar maupun perempuan Ansar yang mereka telah memberikan hadiah kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, sedangkan aku tidak memiliki sesuatu apapun kecuali anak ini. Maka ambillah anak ini sebagai pelayanmu. Maka Rasulullah SAW menerima dan menjadikan Anas bin Malik ini sebagai pembantu beliau selama 10 tahun beliau di Madinah sampai beliau meninggal ini. Dan ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Anas bin Malik yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. sehingga beliau senantiasa berada dengan Rasulullah, berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat para sahabat yang lain tidak berada di sisi Rasulullah. Sehingga beliau ini termasuk salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Kemudian beliau ketika setelah meninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau tinggal di Basrah. Nazala fi Basrah. Dan disebutkan oleh Ali bin Madini bahwasanya Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah terakhir yang tinggal di Basrah. Bahkan sambil meninggalnya beliau di Basrah. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama tahun meninggalnya Anas bin Malik ini. Ada yang mengatakan 90 Hijriah, ada yang mengatakan 91, ada yang mengatakan 93 Hijriah. Dan beliau meninggal pada usia sekitar 100 tahun, 103 bahkan, kurang lebih. Dan memiliki banyak harta serta anak dan keturunan. Karena beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Sulaim meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan Anas bin Malik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, anugerahkanlah kepada Anas bin Malik ini harta, anak dan keturunan, dan berkahilah dia. Makanya beliau termasuk seorang sahabat yang panjang umurnya, banyak hartanya dan banyak anak keturunannya. Beliau meninggal, dan di saat meninggal para sahabatnya mengatakan sebagaimana dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bahwasanya ketika Anas bin Malik ini meninggal, maka mengatakan sahabatnya, "Dzahaba al-yauma nisful 'ilmi." Telah pergi pada hari ini setengahnya ilmu. Kemudian ada yang berkata, "Kaifa dza? Bagaimana itu bisa terjadi?" Kemudian disebutkan bahwasanya, "Kana rajulu min ahli al-ahwa idza khalaqana fil hadis qulna." Dan jika seorang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, menyelisihi kami di dalam permasalahan hadis, kulna, maka kami mengatakan, "Ta'ala ila man sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemarilah kita dengarkan dari orang yang langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik. Maka setelah Anas meninggal, tidak ada lagi sahabat yang bisa menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Tidak langsung dengan mencabut dari hati-hati hambanya, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu langsung dari hati seorang hamba. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma biqadril ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu, mengangkat ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para ulama ahlus sunnah di masa kita ini. Kemudian disebutkan bahwasanya, disebutkan dalam hadis tersebut keadaan jadi keadaan seseorang, disebutkan bahwasanya Allah sangat bergembira dengan taubat seorang hamba ketika dia bertaubat kepada Allah. Melebihi kegembiraan seseorang di antara kita, di antara kalian, yang dia kehilangan, dia menemukan tunggangannya setelah hilang darinya. Maka disebutkan oleh di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya seseorang yang dia berada di tengah padang pasir yang luas, di tanah yang luas, di sekitarnya tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada juga minuman, sudah kering, tidak ada apa-apa di situ. Kemudian orang tersebut kehilangan tunggangannya, dan di atas tunggangannya tersebut ada perbekalannya, ada makanannya, ada minumannya, dan perbekalan yang lainnya. Kemudian dia mencari-cari tunggangannya tersebut dan tidak menemukannya. Akhirnya dalam keadaan putus asa dari menemukan tunggangannya, dia mendatangi sebuah pohon dan tertidur di bawahnya. Kemudian ketika dia tertidur ini dalam keadaan menunggu ajal, disebutkan di sini, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk menemukan tunggangannya. Maka ketika dia tertidur dan terbangun, ternyata menemukan tunggangannya ini berada di sisinya, tergantung atau terikat di pohon tersebut. Dan ternyata makanannya ataupun perbekalannya ternyata masih ada di atas ataupun di berada di tunggangannya tersebut. Maka ini orang tersebut ketika mengetahui hal ini, kegembiraannya sangat luar biasa, tidak bisa digambarkan atau tidak bisa diukur. Karena orang ini sudah pasrah, sudah dia mati pokoknya, karena tidak bisa lagi menemukannya. Maka ketika dia mendapati hal ini, dia sangat bergembira. Disebutkan di sini bahwasanya kegembiraan seperti ini tidak mungkin untuk digambarkan kecuali bagi orang yang mengalaminya. Ini adalah kesenangan atau kebahagiaan yang sangat luar biasa, yaitu kebahagiaan setelah kebahagiaan untuk mendapatkan kehidupan setelah kematian. Kemudian orang tersebut mengambil tali kekang dari tunggangannya dan mengatakan sebuah ucapan yang dia muncul dikarenakan sabukul lisan, dikarenakan kekeliruan dari lisannya, disebabkan dia sangat gembira. Seperti disebutkan sebelumnya, karena kegembiraan ini tidak bisa digambarkan, benar-benar gembira, sehingga ketika dia mengucapkan perkataan itu, dia keliru. Yang harusnya mengucapkan Allahumma anta Rabbi wa ana abduk, dia keliru mengucapkan menjadi Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Rabbmu. Dan ini sebetulnya dia ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menemukan kembali tunggangannya, akan tetapi karena dia terlalu bergembira, dia keliru sehingga salah dan terbalik ucapannya. Itu adalah hadis yang ketiga yang disebutkan di dalam bab taubat. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Di antaranya adalah hadis ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergembira atas taubat hambanya ketika hambanya tersebut bertaubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat dengan kecintaan yang sangat agung. Dan ingat bahwasanya ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan taubat kita. Bukan pula karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada amalan-amalan kita. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan pada amalan-amalan kita. Akan tetapi ini karena muncul karena kecintaan Allah dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai untuk mengampuni hambanya, untuk memberikan ampunan, memberikan maaf kepada hambanya, daripada untuk menyiksa dan menghukumnya. Ini adalah faedah yang pertama, yaitu bahwasanya hadis ini adalah dalil bahwasanya Allah mencintai taubat seorang hambanya ketika bertaubat kepadanya. disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi. Hai manusia, kalian sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu apapun. Wallahu ghaniyyul hamid, dan Dia Maha terpuji. Kemudian faedah dari hadis ini adalah dorongan atau anjuran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai taubat hambanya. Dan ini adalah salah satu kebaikan untuk seorang hamba, yaitu ketika dia bertaubat. Dan taubat ini adalah ibadah, ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah hadis yang lainnya, di dalam hadis ini ada isbat atau penetapan sifat bergembira bagi Allah. Disebutkan di awal hadis, lallahu asyaddu farahan atau lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum. Maka hadis ini merupakan dalil penetapan sifat bergembira al-farhu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga yafrah wa yadham wa yakrah wa yuhib. Allah juga memiliki sifat bergembira, marah dan benci dan mencintai. Akan tetapi yang harus kita ingat, lakin hadza sifat, sifat-sifat ini laisat ka sifatina, tidak seperti sifat makhluk. Bergembiranya Allah, marahnya Allah, kemudian benci dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini berbeda dengan sifat-sifat yang dia berada pada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa ka mitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan tidak ada yang serupa dengan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Tetapi sifat ini adalah sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian faedah yang selanjutnya, hadis ini adalah dalil bahwasanya seseorang yang dia keliru atau salah di dalam ucapannya, walaupun ucapan tersebut adalah ucapan kufur, kemudian mendahului lisannya, sabukul lisan, keliru lisannya. Jadi ucapannya ini muncul bukan karena keyakinan hatinya, tetapi karena kekeliruan lisannya. Sebagaimana dalam hadis, kelirunya ini dia muncul disebabkan syiddatul farah, yaitu karena sangat bergembira. Maka dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak dihukum dikarenakan ucapannya tersebut. Jelas ya, ucapan tadi adalah ucapan kufur. Allahumma anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah rabbmu. Ini adalah ucapan kufur, la syakka fihi, tidak ada keraguan kalau ini adalah ucapan kufur. Tetapi disebabkan ini muncul dikarenakan kekeliruan lisannya bukan dari hatinya, maka orang yang seperti ini tidak dihukum dengan ucapannya tersebut. Maka ini adalah beberapa kaidah dari hadis Abu Hurairah, hadis dari Anas bin Malik atau Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Yang beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan senantiasa kita bersemangat di dalam melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk at-taubah. Karena disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang bani Adam yang dia tidak melakukan kesalahan. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah lewat bersama kita, beliau menyebutkan, memerintahkan kepada kita bahwasanya beliau senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin, "Qad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambi." Engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Akan tetapi Rasulullah tetap melakukan amalan ini, amalan yang mulia ini, untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun adalah amalan-amalan para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah Nabi Adam alaihi salam, "Dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Begitu juga para nabi yang lainnya, mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepadanya. Insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.